sekuntum bunga takkan ku biarkan tumbang yang menggoda. Oh, oh, engkau kan ku jaga. Andai kita burung merpati selalu bersama, berdua melayang, oh, bersana kemari. Thank you. Yang jadi pikiranku hanya kau seorang, wahai sayangku. Belum ada pria yang dapat merebut hatiku kecuali saat aku pun berdoa kepada Tuhan yang Maha Tahu keinginan dua hati makhluknya yang kini sedang berpadu. Semoga Tuhan mengabulkan doa kita, tercapai cita keinginan dua hati. bila teringat aku terkenang, oh cinta ku tetap abadi. Semoga hidup bahagia. Terharu sama menyusun hidup bahagia. Marilah mari sama mendoa, semoga hidup bahagia. So bang takut adik hilang. Kini bagiku terlambat sudah.

sering dari pangelen patolos neser kabula ja aleng patolos neser kabula ja aleng kajuna turin gemparana dari kajunangka eka koros le eka kering lantaran na coba dari kita eka koros le eka kering lantaran na coba dari kita Koceng numpak lori bu ongguan laule angara ala kia lanceng oleh jahidu selanjutan kok petek kok kentongan kok alos tak kening beco laule oreng lake ajar kok lampi nanek kene kata tak angka penderen laule lojo nang abeseng begine papa anna lekuleren pasesere dejelao akan reken temu abenen laule sopir ngomong kelur kelur kene repung manis bareng petong laule lebur ngabesin betine pakai lunga kansa thank you. kene akalam marongi na tapi gaga laule pade ini obat na gondrong jalana na agar gabar lara sakit dan bikin gedang empuk nonton nonton laule Jailangkung, Jailangsai, datanglah kau kemari, karena di sini kami mengadakan pesta kecil-kecil. Dan kalau sudah datang, berilah tanda. Jailangkung, Jailangkung, mau tak engkau datang? Jailangkung, Jailangkung, mau tak engkau datang? Karena di sini, di tempat pinggir jalan, ada pesta kecil, pestanya anak setan. Jailangkung, Jailangkung, cepat engkau kemari. Thank you. dua remaja sedang berpacar.

Makin tua makin